Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita yakin dia sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, melihat kita karena dia maha melihat, dan mengetahui niat dan gerak-gerik kita karena dia maha mengetahui. Dia telah menjanjikan dengan janji yang benar bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur, berterima kasih kepadanya. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku amat pedih. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Jadi sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalau kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang benar-benar Allah janjikan segala nikmat dan kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Oleh karena itu selalulah membasahi dan bibir kita dengan kalimat ini. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu. Ditutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Manusia yang telah menyampaikan semua amanah itu sebelum meninggal dunia. Baik yang kecil ataupun besar, putih ataupun hitam, wajib ataupun sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dibalas langsung oleh Allah satu kali salam hormat dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan tentang masalah haji dan umrah, dan kita masih di masalah rukun-rukun. Dan kita sudah selesai membahas 2 rukun dari haji itu sendiri dan umrah. Yang pertama tentu masalah ihram, dan sudah kita jelaskan panjang lebar masalah ihram itu, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan juga larangan-larangan ihram. Dan juga sudah kita jelaskan panjang lebar tawaf mengelilingi Baitullah atau Ka'bah 7 kali putaran dengan syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adabnya. Yang paling penting kita review poin terakhir masalah tawaf adalah ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat masuk di ring tawaf itu sendiri. Dan insya Allah dengan niat ikhlas dan tidak ingin berdesak-desakan sama orang, maka secara otomatis Allah akan mudahkan itu. Sesuai dengan pengalaman yang telah kami lalui, hampir seluruh jamaah juga mengakui masalah itu. Andai saja kita masuk ring tawaf itu, saya selalu ingatkan Bapak Ibu, ikhlaskan niat. Jangan niat untuk berdesak-desakan sama orang. Subhanallah, semuanya mudah. 7 kali putaran pun hampir semua jemaah mengatakan, sudah selesai ya Ustaz. Begitu mudahnya Allah mudahkan. Tapi kapan kita masuk dengan niat ingin desak-desakan sama orang, kalau nanti ada yang masuk serobot akan didorong ini, niatnya sudah enggak benar. Maka kita temukan orang seperti ini akan sulit sekali melakukan tawaf itu. Dan saya berharap teman-teman ingat perkataan saya ini, setiap kali masuk ke satu jenis ibadah, masuk dalam bahasan kita masalah tawaf adalah nikmati ibadah itu. Coba nikmati. Seperti sholat misalnya, nikmati gerakannya, nikmati bacaannya. Itu namanya tuma'nina, dan itu kewajiban sholat. Kita sudah pernah bahas dalam masalah sholat. Begitu juga dengan tawaf. Jangan targetnya buru-buru menyelesaikan 7 kali putaran. Tapi jalan saja. Dan jangan pernah berhenti lisan kita untuk berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hampir mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang kalau sudah berdoa di dekat Baitullah, dekat Ka'bah, maka ini sangat dekat dengan waktu atau tempat ijabah. Apalagi ada multazam. Sudah kita jelaskan multazam adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu adalah tempat mustajab doa. Maka nikmati saja. Jangan berdesak-desakan sama orang, dan insya Allah Allah akan mudahkan dengan sendirinya. Kita akan masuk sekarang materi ke-6 atau rukun ketiga dari haji dan juga umroh adalah sa'i. Dan sa'i ini artinya berjalan antara Safa dan Marwah. Safa nama gunung, Marwah juga nama gunung. Dan kita sudah tahu awal kisahnya ini dari Ibunda Hajar alaihissalam. Pada saat ditinggalkan oleh suaminya, Nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam, di lembah Mekah yang tidak ada bangunan, belum ada Ka'bah pada saat itu. Kemudian pada saat Ibrahim alaihissalam sudah meninggalkan Hajar, dan Hajar dalam kondisi sedih pada saat itu, ya waktu mau ditinggalkan tentunya ya, waktu sudah ditinggalkan, beliau sudah tenang hatinya. Maka tiba-tiba saja awal kisahnya Ibrahim alaihissalam berkata kepada Hajar, berbenahlah hai Hajar dengan anakmu, masih itu masih bayi Ismail, aku akan membawamu pergi safar tanpa menjelaskan mau jajak kemana. Maka sebagai istri yang soleh dia pun patuh. Dan ini ciri wanita yang soleh, mematuhi suaminya pada hal yang ma'ruf. Kemudian Hajar pun tidak banyak menanyakan, ya, kita akan kemana, kita mau tujuannya apa, mau berapa lama, ikut, intinya ikut saja. Sepanjang jalan dari Palestina ke Mekah, waktu itu naik unta, kalau naik kuda cepat sebulan, berarti bisa 2 bulan berjalanan. Mampir jalan sampai tiba di Mekah. Tiba di Mekah, Ibrahim AS menancapkan sebuah tenda buat Hajar dan Ismail, kemudian tiba-tiba naik ke untanya pulang, menuju ke arah Palestina. Maka Hajar pun mengejar AS sambil mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di sebuah lembah? Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran dari lisannya Ibrahim AS, dia mengatakan, ya, bahwasanya aku meninggalkan keluargaku biwadin ghairi dzara'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada pohon mati, jangankan pohon hidup waktu itu, lembah padang pasir panas, hewan enggak ada, manusia enggak ada, tumbuh-tumbuhan enggak ada. Maka Hajar pun mengejar Ibrahim sambil mengatakan, hai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami, aku dan anakku berdua di sini di lembah, tidak ada manusia, enggak ada kehidupan, enggak ada pohon, enggak ada apa-apa ini. Ibrahim AS tetap jalan sambil meneteskan air mata alaihissalatu wassalam. Maka Hajar ulangi 2 kali, tetap saja sama. 3 kali, tetap juga sama. Maka Hajar diilhamkan oleh Allah SWT dalam hatinya untuk menanyakan kepada suaminya, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang perintahkan kamu untuk kerjakan ini? Maka Ibrahim AS hanya menganggukkan kepala, memberikan isyarat iya. Maka Hajar pun mengucapkan kalimat yang terukir dengan ukiran emas dalam sejarah manusia orang-orang beriman, idzan la yudayyi'ana, kalau begitu Allah tidak akan pernah membiarkan kami terbengkalai. Maka Ibrahim AS pun pulang. Awalnya Hajar masih tenang, tapi setelah bayangkan suaminya sudah hilang, enggak ada manusia, enggak ada kehidupan, dan waktu sudah mulai berjalan di siang hari, maka Hajar pun mulai mencari atau mulai memikirkan bagaimana dia bisa hidup sama anaknya berdua. Yang paling pertama adalah dia mencari sumber air. Dan Hajar pun alaihissalam melihat yang paling dekat dengan posisi kemah yang sudah ditancapkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam adalah Safa dan Marwah ini. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Paling mudah dia jangkau, bisa dijangkau walaupun di situ ada gunung-gunung yang lebih tinggi. Tapi ini bisa dijangkau sama dia, kemudian dia mulailah naik ke gunung Safa dulu. Dia lihat ke arah Marwah, ada satu fenomena yang sering terjadi di padang pasir. Makin panas cahaya matahari, maka makin ada pantulan-pantulan air, seperti ada gambaran air. Itu saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala. Kalau lagi musim panas 45 derajat, 50 derajat di musim panas, di jalan raya yang aspal atau padang pasir atau gunung, kita lihat seperti ada genangan air. Padahal sebenarnya tidak ada air, itu pantulan dari tempat lain. Disilakan dengan Fata Morgana, ya. Yang jelas pada saat itu Hajar melihat dari gunung Safa ke Marwah ada genangan air. Maka dia pun turun dari Safa menuju ke Marwah. Dan jalan turun ini bahasa Arabnya sa'i, berjalan. Maka Hajar pun tiba di Marwah, tidak ada air. Dia lihat ke arah Safa, ada genangan air kayak tadi. Dia turun lagi dari Marwah menuju ke Safa, ternyata Safa enggak ada. Terus saja dia mengulangi itu 7 kali. Dan setelah 7 kali dia melihat ternyata ini adalah Fata Morgana saja. Dia pun kembali ke anaknya Ismail alaihimussalatu wassalam, dan dia temukan di dekat mata kakinya atau di depan kakinya Ismail yang bayi ini ada mata air. Maka dia pun membendung dengan tangannya, membuat bendungan kecil sambil mengatakan zam zam, yang artinya berkumpullah, berkumpullah gitu. Maka tergunakanlah kalimat ini sampai hari kiamat, tentu insyaallah sampai hari kiamat diucapkan air zam zam. Dan ada hikmah yang sangat luar biasa di sini yang jarang disentuh secara keimanan kata para ulama adalah, semenjak Hajar ikhlas menerima perintah Allah kepada suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dia ikhlas menerima itu dan dia juga berusaha untuk melengkapi hidupnya atau memenuhi kebutuhannya dengan mencari air, maka Allah menilai tempat dia berjalan antara Safa dan Marwah dijadikan ibadah mulai dari waktu Ibrahim AS diwajibkan haji sekitar beberapa tahun setelah kejadian ini sampai hari kiamat. Akan selalu sa'i ini menjadi rukun haji dan umroh. Dan di hari kita sekarang teman-teman sekalian 24 jam gak pernah kosong tempat sa'i. Allahu alam berapa puluh juta, bahkan ratusan juta, mungkin sudah miliaran orang yang sa'i di situ. Dan semua itu dipanen pahala oleh Hajar alaihissalam. Hanya karena kepatuhannya kepada suaminya yang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan istilah zam-zam. Sebagian ulama menyentuh secara spiritual atau keimanan, mengatakan setiap kali diucapkan zam-zam, maka Hajar mendapatkan pahala karena kalimat itu keluar dari lisannya. Dan orang Arab tidak mengenal bahasa zam-zam ini, karena Hajar dari suku asli Kipti, orang Mesir, dan bukan orang Arab. Begitu juga Ibrahim alaihissalam dari suku Babilonia, Irak, dan bukan juga orang Arab, gitu kan. Maka keluarlah istilah bahasa ini. Itu awal mula kisah sa'i itu sendiri. Dan akhirnya menjadi rukun di sini. Sa'i, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Baqarah 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'ya, atau sa'ya, inna Allah kataba alaikumus sa'ya. Lakukanlah sa'i itu, karena sungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian semuanya. Ini diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad, dan juga Asy-Syafi'i. Dan hadis ini sanadnya hasan karena jalur periwayatannya cukup banyak. Sa'i mempunyai syarat-syarat, sunnah-sunnah, dan tata krama di dalam menjalankannya. Dimulai dari poin A, syarat-syarat sa'i. Yang pertama, syarat sa'i adalah niat dalam hati bahwasanya akan melakukan sa'i ini ibadah karena Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, sa'i harus diniatkan untuk beribadah sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala dan untuk menjalankan perintahnya. Yang kedua, tertib di antara sa'i dan tawaf atau berurutan, yaitu dengan mendahulukan tawaf dulu baru sa'i. Kemudian yang ketiga, seluruh babak sa'i dilakukan secara bersambungan sekaligus. Tetapi jeda ringan diperbolehkan, apalagi jika hal itu disebutkan atau disebabkan karena kondisi darurat. Seperti misalnya kita lagi sa'i, iqamah sholat, kita ikut berjamaah sama imam, atau kita kebelet mau kamar mandi, atau kita ingin minum dulu, atau istirahat sejenak karena kakinya kram misalnya. Maka itu semua dibolehkan, tapi dia harus segera melanjutkan. Yang keempat, menyempurnakan jumlah babak sebanyak 7 kali. Ya, jadi di safahnya itu dilakukan putaran dari Safa ke Marwah selalu ganjil, 1, 3, 5, dan 7. Kemudian dari Marwah ke Safa itu selalu genap, 2, 4, dan 6. Menyempurnakan jumlah babak sebanyak 7 kali, dan jika kurang 1 kali atau beberapa kali balikan, maka sa'i tersebut tidak akan mendapatkan pahala, karena hakikat sa'i terletak pada kesempatan ketujuh babaknya atau kesempurnaan ketujuh babaknya. Yang kelima, melaksanakan sa'i setelah menyelesaikan tawaf dengan benar, baik tawaf itu sebagai tawaf wajib maupun sunnah. Tetapi yang lebih utama adalah setelah tawaf wajib seperti tawaf kudum. Kudum itu maksudnya tawaf awal datang di Mekah, disunnahkan tawaf, namanya tawaf kudum. Atau tawaf rukun seperti tawaf ifadah. Artinya tawaf yang wajib adalah tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Nanti akan kita jelaskan itu insyaAllah ya. Kemudian B, sunnah-sunnah sa'i. Yang pertama al-khabab, yaitu berjalan cepat di antara 2 tanda yang berwarna hijau yang berada di antara 2 sisi lembah. Yang mana dulu Siti Hajar, ibu Nabi Ismail alaihimussalam, berjalan cepat di sana untuk mencari air. Al-khabab disunnahkan bagi laki-laki yang mampu dan tidak bagi mereka yang lemah dan wanita. Ini Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Kitabul Jilid 2 halaman 176 bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melihat wanita-wanita melakukan sa'i dan mereka berjalan dengan cepat, maka ia pun berkata, "Apakah kalian tidak mempunyai contoh dari kami? Kalian tidak harus melakukan sa'i demikian, yakni sa'i yang berjalan cepat." Jadi maksudnya cukup laki-laki saja. Ya, kalau zaman sekarang lebih mudah karena di bagian atap lebih dekat dengan Bukit Safa, itu ada lampu hijau panjang. Mungkin sekitar hampir 100 meter lah ya jaraknya itu. Kita berlari. Jadi kalau biasa saya bimbing, saya mengatakan saudara bapak-bapak lari bersama saya, ibu-ibunya nanti jalan santai, nanti ketemu di ujung lampu hijau itu. Dan kalau antum bingung, awal-awal mesti mau melakukan sa'i, untuk mengetahui Safa dan Marwah, selain ada tulisan Safa, Marwah gak ada tulisan ya, kalau tulisan Safa sudah ada, berarti lawannya adalah Marwah. Tetapi di situ lampu hijau yang panjang itu di atas atap, itu lebih dekat dengan Bukit Safa. Jadi kalau kita lihat lampu hijau, lebih dekat berarti di sana Safa. Yang lebih jauh namanya Marwah. Dan tentu boleh saja orang sa'i di setiap lantainya ya. Itu ada 3 atau sampai 4 lantai. Bisa memilih. Kalau saya pribadi, saya lebih suka naik ke lantai atas gitu. Karena lantai bawah biasanya mayoritas orang di situ banyak. Maka kita agak padat. Maka kalau kita naik ke atas, lantai 2, lantai 3 lebih baik dan lebih mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, berhenti di Bukit Safa dan Marwah untuk berdoa di sana. Kemudian yang ketiga, berdoa di masing-masing Bukit Safa dan Marwah pada setiap babak sa'i dari ketujuh babak tersebut. Jadi di Bukit Safa, bersiap tiba, berhenti dan berdoa. Berdoa bebas, doa apa saja. Gitu kan. Tetapi di antara anjurannya adalah, nanti akan kita bahas di poin C, adab-adab sa'i. Surah Al-Baqarah 158 ini ditekankan untuk dibaca setiap kali memulai sa'i dari Safa dan juga nanti memulai dari Marwah. Nanti kita bahas di adab-adab sa'i itu di poin pertama insyaAllah. Yang keempat, mengucapkan Allahu Akbar 3 kali di Safa dan Marwah pada setiap babak. Dan juga mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian membaca zikir yang mulia ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Segala kerajaan adalah miliknya dan segala pujian atau puji baginya. Dialah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang maha esa. Dia telah memenuhi janjinya, membela hambanya dan menghancurkan pasukan sekutu sendirian. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 904 dan ia mensahihkannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama ju'ilar ramyul jimari was-sa'i baina as-safa wal marwah li iqamati dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya melempar jumrah dan sa'i antara Safa dan Marwah ditetapkan untuk mendirikan zikir kepada Allah taala. Artinya pada saat lagi sa'i kebanyakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir di dalam sunnah-sunnah sa'i adalah berurutan antara sa'i dan tawaf, yakni melaksanakan sa'i segera setelah tawaf dengan tidak memisahkan keduanya tanpa udzur syar'i. Jadi memang di tempat tawaf itu sudah dipandu ya. Ya begitu kita selesai tawaf, dekat pintu Ka'bah di sebelah kanan ada tulisan ya tu mas'a dalam bahasa Inggris, ada juga ila al mas'a dalam bahasa Arab. Ya tinggal ikuti jalan akan dipandu ke Bukit Safa. Dengan sendirinya insyaallah kita bisa melakukan itu. Itu kalau dengan travel akan dipandu. C, adab-adab sa'i. Yang pertama, keluar untuk melakukan sa'i dari pintu Safa dengan membaca, maksudnya masuk ke Bukit Safa itu dan tidak harus naik sampai ke atas ya. Artinya di sekitar Bukit Safa itu sambil membaca Al-Baqarah 158, ini yang saya bilang tadi di sunnah-sunnah sa'i, di antara doa yang diucapkan pada saat akan mulai dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Yang kedua, orang yang melakukan sa'i hendaknya dalam keadaan suci. Tapi ini adab ya. Agak berbeda sedikit antara tawaf sama sa'i. Kalau tawaf wajib suci. Kalau batal wudu harus berwudu lagi. Tapi kalau sa'i, seseorang tidak dalam keadaan wudu atau wanita dalam keadaan haid itu bisa sa'i. Ini pernah ada kasus seseorang di satu travel berbeda dengan travel kami. Dan ternyata ibu ini pada saat niat, kemudian ihram, kemudian apa tawaf, semuanya itu dalam keadaan suci. Begitu kakinya masukkan tempat sa'i, netes darah haidnya. Sekarang umrohnya dilanjutin atau tidak? Maka saya sempat tanya beberapa masyayikh pada saat itu dan mereka mengatakan dilanjutkan. Karena dia masuk pada rukun yang tidak butuh suci. Jadi sunnahnya wudu, tapi kalau tidak dalam keadaan wudu tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, melakukan sa'i dengan berjalan kaki jika mampu. Melakukan hal itu tanpa mendapatkan kesulitan. Tapi kalau orang sulit jangan dipaksakan. Ya, saya sarankan kalau semua teman-teman kita di Indonesia nih yang mau umroh, mau haji, kalau mau menggunakan kursi roda, tidak usah pakai kursi roda yang didorong manual. Nah, itu akan merepotkan sekali, ya. Dan juga biayanya mirip atau bisa kita katakan sama dengan yang menggunakan elektrik. Jadi tempat sa'i itu ada di lantai 3 atau lantai 4, itu khusus untuk elektrik. Orang tidak mampu. Kalau tidak salah, tawaf dan sa'i itu bayarnya 250 riyal atau 300 riyal, sekitar begitu. Dorong manual juga sama. Tetapi ini bisa lebih mudah gitu ya. Kalau ada teman-teman juga yang mau gratis, ada. Di lantai 2 tempat sa'i, itu di pojok sekali Bukit Safa, itu ada, sebelah kanan. Ada anak-anak muda Mekah, memang tertulis itu Syabab Mekah, anak-anak muda Mekah. Mereka itu lillahi ta'ala, pulang sekolah, mereka bekerja di Masjid Haram, mereka pakai rompinya lalu dorong gratis. Itu ada, tapi antrinya panjang sekali. Ya, ya. Jadi kalau mau cepat dan ada rezekinya, bayar saja. Ya. Kemudian yang keempat, memperbanyak zikir dan doa. Dan menyibukkan diri dengan zikir dan doa tersebut, bukan dengan yang lainnya. Ya, jangan ngobrol-ngobrol kecuali darurat. Ya. Kalau zikrullah yang paling baik, yang sering saya lakukan ya, saya sering lakukan, tapi ini juga teracak, bukan berurut. Misalnya sa'i pertama antara Safa dan Marwah, saya membaca istighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita zikir saja. Zikir terus, lisan jangan berhenti. Karena banyaknya orang di tempat sa'i, biasanya kita terlalaikan. Ini lihat orang Afrika, lihat orang bule, lihat orang ini. Jadi orang sibuk dengan itu, karena keramaian. Gitu kan? Dan saya sarankan, kalaupun ada yang mau berdoa, berdoa dengan doa sendiri. Karena mengikuti orang, belum tentu kita faham apa yang sedang didoa itu. Ini pernah terjadi di tempat sa'i, sedikit saja, selingan. Jadi rupanya ada orang-orang entah dari negara mana pada saat itu. Mereka bayar, ada orang yang pakai mishlah, pakai kayak jubah itu. Dibayar di sana. Entah bayar berapa ratus riyal untuk pandu doa. Ada orang berdoa aja, orang di belakangnya ikut gitu. Yang di belakang ini tidak ngerti bahasa Arab semua. Jadi pokoknya apa yang orang Arab itu sebut diikuti. Kan itu. Rupanya orang Arab ini sambil berdoa, Allahumma, Allahumma, Rabbana, Rabbana, itu. Orang semua dari belakang ikut. Rupanya orang ini lagi jalan, ada anak kecil lewat di depannya. Dia potong tiba-tiba. Maka orang Arab ini marah. Dia sambil marah sama anak itu, dia mengatakan, Ya walad. Ya walad itu artinya, hai anak kecil. Di belakang semua bilang, Ya walad. Karena gak ngerti, dia pikir itu doa juga. Jangan sembarangan main amin-amin gitu. Hanya karena bahasa Arab. Kemudian yang kelima, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga lidahnya dari perkataan yang keji. Ya, ini termasuk hati-hati matanya lagi tawaf, lagi sa'i. Lihat-lihat melirik-melirik perempuan. Oh, ini orang bule, ini orang Arab. Oh, itu cantik, ini begini. Ini lagi ibadah, turunkan pandangan mata dari yang haram. Sedangkan di luar tempat itu saja tidak boleh, apalagi di situ. Ya. Kemudian perkataan keji juga begitu, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, ghibah, gunjing, ya, fitnah dan seterusnya. Yang keenam, adabnya adalah orang yang melakukan sa'i tidak boleh menyakiti orang lain, baik sesama jemaah sa'i maupun pejalan kaki yang lain, dengan bentuk apapun, perkataan maupun perbuatan. Jadi termasuk di tengah-tengah sa'i itu ada tempat yang dipasangkan pemisah, itu khusus untuk kursi roda. Jadi antum yang lagi jalan jangan masuk ke situ. Sudah disiapin tempat berjalan kaki, jangan ganggu orang-orang ini, karena ini termasuk mengganggu ya kekhusyuan ibadah dan juga bisa malah menjadi dosa. gitu kan, menghambat orang-orang yang buru-buru, yang lagi sakit. Lebih baik jangan masuk di tengah-tengah sa'i antara Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa, itu ada tengah-tengah cukup besar khusus itu untuk kursi roda yang lewat. Yang ketujuh, menghadirkan dalam dirinya segala kehinaannya, ketergantungannya dan kebutuhannya kepada Allah yang Maha Tinggi, agar Dia Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya, mensucikan jiwanya dan memperbaiki keadaannya. Ini kurang lebih adab sa'i. Sekarang kita masuk materi ketujuh dan tepatnya rukun keempat untuk haji. Kalau umroh tidak ada ini, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang keempat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Riwayat Imam Ahmad nomor 18296 dan Tirmidzi 889, dan hadis ini sahih. Sebelum jauh saya baca ini, saya akan mengingatkan kembali tentang paket haji yang 6 hari itu. Jadi terakhir jemaah haji masuk ke Saudi, itu peraturan pemerintah Saudi, maksimal tanggal 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah ini, itu berarti 3 hari sebelum haji. Karena haji mulai tanggal 8 Zulhijjah. Siapapun yang datang lewat dari tanggal 5, enggak akan diterima. Bahkan bisa dipulangkan. Karena sudah tidak sulit-sulit untuk masuk ke dalam wilayah Masyarul Haram atau sekitar lokasi-lokasi yang diperintahkan dalam haji ini. Baik, dalam 6 hari ini, tanggal 8 sampai tanggal 13, ada 3 lokasi inti. Ya, yaitu Mina, Arafah, Muzdalifah. Ini 3 lokasi inti haji. Tanggal 8 kita masuk ke Mina, namanya hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah, 2 hari sebelum Idul Adha. Idul Adha itu adalah 10 Zulhijjah. Tanggal 8 kita masuk ke Mina, dan kita hari itu dinamakan hari Tarwiyah. Salah satu makna Tarwiyah adalah orang Arab kalau zaman dulu pergi haji karena musim panas, 95% waktu musim haji itu pasti panas. 5%-nya saja tidak, mungkin sekitar 20-30 tahun sekali baru datang musim dingin. Itulah. Maka orang-orang banyak membawa air, lalu mereka percikan ke badan pasir. Ini dinamakan Tarwiyah, ya, mendinginkan. Maka dikenal dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah, kita masuk selepas sholat duha, memakai baju ihram dari hotel kita atau apartemen yang kita tinggal di sana, dengan niat untuk mengerjakan haji. Mulailah kita masuk ke Mina dari waktu duha, kemudian kerja kita tinggal di kemah itu, sholat duhur asar, jamak, qasar, takdim. Di jamak digabung, di qasar dipangkas, ya, yang 4 rakaat menjadi 2, kemudian di takdim dimajukan di waktu duhur. Duhur asar di waktu duhur, 2-2 rakaat, kemudian berzikir kepada Allah sampai maghrib. Maghrib isya juga di jamak digabung, di qasar isyanya saja yang dipangkas, dan di takdim di waktu maghrib. Nginap sehari itu, tanggal 8. Dan ini hukumnya sunnah. Dan ini hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban di sini. Artinya antum hadir tidak hadir di sini tidak berdosa, tetapi kehilangan pahala. Makanya teman-teman kalau pilih travel yang bisa ingatkan, saya mau masuk lengkap hajinya, yang sunnahnya, yang wajibnya. Termasuk adalah hari Tarwiyah itu, tanggal 8. Besok pagi, tanggal 9 Zulhijjah, ini adalah hari Arafah. Masuk ke lokasi yang kedua. Jaraknya tidak jauh antara Mina dengan Arafah, tapi karena jemaah haji atau musim haji biasanya agak padat. Maka kita masuk dari mulai waktu duha, waktunya sampai terbenam matahari. Dan ini hukumnya wajib hadir. Sesuai dengan hadis Nabi yang di buku kita ini. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, wajib hadir. Jadi walaupun orang sudah sakit, selama dia belum meninggal di rumah sakit, dipakaikan baju ihram pada hari itu, dibawa dengan ambulan menuju ke Arafah. Ya, ditinggalkan di situ sampai terbenam matahari dan tidak boleh keluar sebelum terbenam matahari. Makanya perbatasan antara Arafah dengan Mina, antara Arafah dengan Muzdalifah, lokasi yang setelahnya, itu ada polisi yang jaga supaya jemaah haji tidak keluar dari lokasi itu. Tetap mereka harus wukuf di situ. Nah, tanggal 9 itu dari duha sampai maghrib, kerjanya adalah duhur dan asar di jama' digabung, di qasar dipangkas, dan di takdim dimajukan di waktu duhur. Kemudian setelah itu bebas acaranya, biasanya orang makan siang segala macam, dan biasa travel ada ceramah. Kemudian setelah itu dari habis asar ini disunnahkan, ditekankan sekali untuk berdoa kepada Allah, terutama minta diselamatkan dari api neraka. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Maka di sini disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari juga, kalau Nabi SAW di hari Arafah itu mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah dari habis asar sampai terbenam matahari. Jadi hampir 2 jam lebih Nabi SAW berdoa. Atau bahkan hampir 3 jam antara asar sampai ke maghrib. Ini hari Arafah. Setelah terbenam matahari, dipastikan terbenam, maka kita pindah ke lokasi ketiga. Tanggal 9 itu namanya Muzdalifah. Jalanlah kita ke Muzdalifah. Dan Muzdalifah ini kalau Mina sama Arafah biasanya disiapkan kemah-kemah. Di Muzdalifah umumnya jemaah kita secara khusus Indonesia tidak ikut menyewa tenda di situ. Karena boleh orang lewat juga, ya. Jadi kita jalan dari mulai maghrib itu, jalan sampai di Muzdalifah. Sunnahnya, ini sunnahnya, kita mentakhirkan sholat di malam tanggal 9 itu. Di Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah kita takhir, terlambatkan. Maghrib Isya dikerjakan nanti di waktu Isya. Jam berapapun antum tiba di Muzdalifah, pada saat itulah antum sholat. Maghrib dan Isya dijamak, digabung, dikasar Isya-nya, ditakhir, ditelambatkan di waktu Isya. Setelah itu, lewat pertigaan malam, yang paling afdal sampai subuh, tanggal 10. Tapi kalau lewat pertigaan malam atau lewat setengah malam, di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3, semua itu sudah dibolehkan oleh fatwa sebagian ulama untuk meninggalkan Muzdalifah. Tapi kalau orang mau lebih afdal, dia tinggal sampai subuh. Ya. Kemudian setelah itu, ya, tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar atau hari Raya Idul Adha, 10, 11, 12, dan 13, semuanya ini paketnya kembali ke Mina. Tadi saya bilang 3 lokasi, Mina, Arafah, Muzdalifah. Mina yang paling banyak, tanggal 8 ke Mina, tanggal 10, 11, 12, 13, sampai terakhir juga kita di Mina. Arafah dan Muzdalifah ini, itu terkumpul di tanggal 9. Maka mulai tanggal 10 Zulhijjah itu kita dianjurkan melakukan 1 dari 3 perbuatan. Ada yang wajib dikerjakan hari itu, tidak bisa ditunda. Ada yang boleh ditunda sampai tanggal 13, terakhir hari Tashrik. Tanggal 10 Zulhijjah namanya hari Nahar, hari Raya Idul Adha. 11, 12, 13 adalah hari Tashrik. Yang biasa kita kalau lagi tidak haji, kita berkurban pada saat itu. Ya. Maka teman-teman sekalian, hari Nahar ini kita yang wajib kita kerjakan adalah jumrah. Ya, jumrah Aqabah namanya, melontar pada hari itu. Melontar sangat dekat dan sudah dipandu jalannya. Semua jemaah haji pergi ke sana membawa 7 butir kerikil kecil. Kemudian tiba di tempat jumrah, ada tembok besar dibuat, kita tinggal baca bismillahi Allahu Akbar. Lempar dengan tenang dan jangan emosional, karena tidak ada syaitan di situ. Nah, banyak orang kira situ ada syaitan. Ya. Saya pernah lihat itu ada orang buka sendalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lempar. Ada yang lempar kayu. Ya. Kalau dulu tiang-tiang jumrah itu mungkin seperti tiang masjid ini lebih besar. Mungkin 3 kali 4 kali tiang ini. Jadi bayangkan saja kalau kita kelilingi tiang itu dari sini lempar lolos ke sana. Yang sana lempar lolos ke sini, kan ini jadi masalah. Padahal sunnahnya kerikil kecil dan lempar saja ke arahnya cukup, gitu kan? Karena sunnahnya melemparnya, kan begitu. Tapi sekarang alhamdulillah temboknya sudah dibuat besar. Saya lihat perkiraan sekitar mungkin 15 meter tembok itu. Jadi orang dari sana kalau lempar nggak akan meleset, insya Allah. Ya. Pernah ada satu orang dosen kami, seorang dokter mengajar fikih dan usul fikih di Madinah. Beliau bercerita, Allahu a'lam ini, saya juga sudah lupa, waktu itu saya masih SMA diceritakan. Waktu kita cerita atau membahas masalah sa'i, jumrah ini. Ini selingannya saja, kemudian rupanya ada satu orang dia bawa istrinya di situ pakai cadar. Mau jumrah. Karena desak-desakan orang di situ, maka istrinya susah bernafas. Dia mau ingin istrinya istirahat sedikit, ditaruh di tembok itu. Orang kira syaitan. Pakai baju hitam, kalau orang yang sudah biasa lihat orang pakai cadar gak apa-apa. Kalau orang belum pernah lihat, oh ini syaitannya itu. Kata syekhnya, maka dilempari batu istrinya. Baik. Jadi hari 10, tanggal 10 Zulhijjah kita jumrah, melontar. Hari itu cuma satu saja kita melontar. Cuma satu saja, namanya jumrah Aqabah. Nanti tanggal 11 besoknya, 12 dan 13, ini jumrahnya 3. Kecil, sedang, besar. Gitu. Tapi pada saat hari raya Idul Adha, itu cuma satu saja, yang besar saja istilahnya gitu. Jumrah Aqabah ya. Nah kalau kita sudah jumrah Aqabah, teman-teman sudah boleh tahallul, cukur rambut, ganti baju biasa. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ini semua dikerjakan ya, tapi salah satunya kalau dikerjakan sudah bisa kita tahallul, sudah bisa pakai baju biasa. Ihram yang selama ini mengikat kita selama 2-3 hari ini sudah bisa kita buka gitu loh. Yang kedua, berkurban. Kalau sudah berkurban, boleh tahallul, boleh pakai baju biasa. Tetapi kedua perbuatan ini, walaupun antum sudah jumrah dan sudah kurban, sudah tahallul pakai baju biasa, semuanya sudah halal. Seperti orang bukan berihram lagi. Sudah boleh pakai minyak wangi kalau laki-laki. Sudah boleh potong kuku. Cuman belum halal hubungan suami istri. Halalnya itu kalau dilakukan yang ketiga. Yaitu tawaf ifadah. Tadi sempat kita singgung ada tawaf ifadah. Saya bilang nanti saya jelaskan. Masih ingat gak? Allahu'alam. Ingat gak nih? Tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Nah, ini kalau dikerjakan tawaf wajibnya haji, maka orang juga tahallul, ya, tawaf sama sa'i tentunya. Orang tahallul, kemudian buka baju biasa. Kalau dia tawaf ifadah, maka semuanya halal termasuk hubungan suami istri. Walaupun dia dalam musim haji. Tapi kalau baru jumrah dan baru kurban, maka halal semua kecuali hubungan suami istri. Makanya biasa travel-travel dari Muzdalifah malam Idul Adha itu, lewat jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 malam ini, mereka langsung jalan busnya menuju ke Masjidil Haram, tawaf ifadah. Dan itu ada fatwa ulama membolehkan masalah itu. Sehingga yang suami istri ini tidak batal hajinya. Apalagi pengantin baru sudah 2 hari, 3 hari tidak berhubungan. Bujang-bujang dengar saja. Maka yang paling baik pada saat itu hari Idul Adha kalau kita bisa tawaf ifadah. Nah dari 3 perbuatan yang dianjurkan ini, tawaf ifadah dengan kurban punya jeda waktu 4 hari. Tawaf ifadah sama kurban punya jeda waktu 4 hari. Dari tanggal 10 itu 11, 12, 13. Boleh kita menunda tawaf ifadah di antara 4 hari ini. Begitu juga dengan berkurban. Tetapi jumrah tadi enggak bisa kecuali tanggal 10. Yang jumrah Aqabah. Karena besoknya 11, 12, 13 ada jumrah lagi. Ada jumrah lagi. Cuma bedanya tanggal 10 jumrahnya cuma sekali. Kalau tanggal 11, 12, 13 jumrahnya 3 titik. Baik, itu yang dimaksud dengan poin tadi. Masalah pakaian rangkaian haji. Nah kalau kita sudah tahallul di hari Idul Adha itu, teman-teman sekalian, kita tinggal di Mina. Dan ini hukumnya wajib ya, nginap di Mina. Nginap di Mina, ada tenda disiapin oleh travel atau oleh pemerintah Saudi, tentu travel semua sudah sewa itu. Sampai hari tasyrik. Kita nginap, kerja kita tiap hari, zikir kepada Allah, sholatnya di jama' qasar, takdim, duhur asar di waktu duhur, 2-2 rakaat, maghrib isya di waktu maghrib, maghrib 3, isya 2 rakaat, dan di waktu maghrib. Itu dikerjakan. Mulai dari tanggal 10, Idul Adha, kemudian 11, awal hari tasyrik, 12, hari kedua tasyrik, 13, hari ketiga tasyrik. Kalau ada orang di tanggal 12 sudah mau memberhentikan hajinya, Indonesia biasa mengatakan nafar awal, maka mereka boleh meninggalkan lokasi Mina di tanggal 12 itu. Karena kan saya ulangi lagi, tanggal 8 kita masuk Mina tadi, hari Tarwiyah. Nginap di sana sampai tanggal 9. 9 dari pagi sampai maghrib, Arafah. Kemudian malamnya kita ke Muzdalifah. Afdolnya sampai subuh, kalau tidak minimal lewat pertengahan malam. Kemudian tanggal 10 Idul Adha, nah kita kerjakan tadi 3 perbuatan itu. Kalau bukan jumrah Aqabah, malah ini tetap wajib dikerjakan. Tawaf ifadah, tawaf wajib haji atau berkurban. Nah setelah itu kita boleh pakai baju biasa, tahallul dan tinggal di Mina. Mulailah tanggal 10 itu, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, Zulhijjah ini kita tinggal 4 hari di Mina, di kemah. Apa yang kita kerjakan? Idul Adha tadi kita kerjakan hal tadi, jumrah Aqabah, berkurban atau tawaf ifadah. atau dan tawaf ifadah ya. 11, 12, 13 ini kita cuma jumroh saja, kecil, sedang, besar. Kemudian kita kembali ke kemah. Umumnya biasa ini ada ceramah ya, kalau saya bimbing haji memang kita buat padat ceramah pada saat itu. Ya, karena ada jeda-jeda waktu kosong, kecuali ada waktu makan, waktu istirahat kita berikan kesempatan, tapi selebihnya ada ceramah-ceramah yang disampaikan insya Allah. Kalau orang tanggal 12 sudah mau berhentikan hajinya, boleh. Tapi dia di sini harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Kalau dia telat keluar dari Mina di tanggal 12 sampai maghrib dia masih di Mina, maka dia punya kewajiban melanjutkan sampai tanggal 13. Dan tentu lebih baik kalau kita lanjutkan sampai tanggal 13. Ya. Ini dikenal dengan hari tasyrik. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Dan siapa yang mau menambatkan dirinya sampai tanggal 13, maka tidak ada dosa baginya, malah itu pahala bagi orang yang bertakwa. Jadi saya sarankan teman-teman kalau haji, jangan tinggalkan Mina, kecuali terpaksa, travel Anda enggak bisa negosiasi, harus tinggalkan ya sudah. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Ya. Tinggal sampai tanggal 13. Saya pernah lakukan itu, dan ternyata tanggal 12 waktu keluar pun dari Arafah, karena orang semua buru-buru mau keluar, gitu kan, maka padat sekali. Keluar dari habis duhur itu sampainya nanti isya, padahal jaraknya dekat sekali. Sementara kami yang tinggal di sana di kemah mulai kosong Mina, makanan, minuman, semua fasilitas disiapkan, tetap ada kulkas itu 24 jam penuh dengan minuman dan segala macam hal. Orang juga bagi-bagi di pinggir jalan, orang teriak-teriak sabilillah, bagi nasi, bagi apel, bagi anggur, bagi segala macam, bebas ya. Ada kontainer-kontainer besar, ada orang datang, orang kaya biasa gitu, dia bayar langsung satu kontainer sekian puluh ribu real, bagiin. Dia buka, dia teriak sabilillah, jemaah haji pada berebut. Jadi enggak ada orang kehabisan makan dan minum. Dan ternyata besoknya tanggal 13 waktu kami pulang ke apartemen, itu hanya setengah jam 40 menit sudah sampai ke apartemen. Alhamdulillah lengkap sampai tanggal 13, tidak desak-desakan gitu kan. Pahalanya lebih besar dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka usahakan sampai tanggal 13 ini. Ini dia adalah paket haji. Kalau Anda umroh atau Anda haji dengan travel ONH Plus atau pemerintah, biasanya memang kalau ONH itu sampai 25 hari, pemerintah sampai 40 hari. Ini karena paket di musim haji itu biasanya satu. Kita ambil cuma paket hajinya saja 6 hari atau 7 hari. Dengan kita ambil yang 20 hari sama harganya. Maka sekalian saja ibadah di Masjid Haram Mekah 100 ribu dengan di Masjid Nabawi 1000. Tapi ini intinya haji. Kembali ke materi kita, materi ketujuh, rukun keempat, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang keempat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW atau sabda Nabi SAW, al-hajju Arafah. Inti haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 18296 dan Tirmidzi 489, dan hadis ini sahih. Praktiknya adalah hadir di tempat yang bernama Arafah selama sesaat atau lebih dengan niat wukuf setelah waktu duhur pada hari ke-9 Zulhijjah hingga terbit fajar hari ke-10. Rukun ini mempunyai kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah serta adab-adab yang menyempurnakan pelaksanaannya, yaitu poin A. Kewajiban-kewajiban wukuf. Yang pertama, hadir di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah setelah tergincir matahari hingga terbenam. Jadi mulai mendekati duhur atau duhur sampai terbenam matahari. Yang kedua, jadi tadi yang saya bilang jalan waktu duha itu, maksudnya supaya bisa masuk di Arafah sebelum waktu yang diutamakan ini. Ya, biasanya orang masuk di waktu duha jam 9, jam 10, jam 11 supaya bisa mengerjakan sunnah Nabi sholat duhur asar di Arafah. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah setelah bertolak dari Arafah pada malam ke-10 Zulhijjah. Dan Muzdalifah adalah nama lokasi yang pas setelah Arafah. Jadi semua bus pasti arah ke situ. Ya. Yang ketiga, melontar jumrah Aqabah. Ya, Aqabah ini istilah bukit ya. Kalau ada bukit sedikit tinggi, orang Arab bilang Aqabah. Di situ dulu ada bukit Aqabah. Kalau mengikuti kajian sirah ada namanya Bai'at Aqabah. Bait Aqabah 1, Bait Aqabah 2 gitu kan. Itu ada yang Nabi SAW mendapatkan janji setia dari orang-orang Khazraj, orang Madinah, yang pada bait pertama 6 orang, bait yang kedua sampai ya 12 orang dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mencukur dan atau memendekkan rambut kepada kepala setelah melontar jumrah Aqabah pada hari Nahar. Hari Nahar maksudnya hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Yang kelima, bermalam di Mina 3 malam, yaitu malam ke-11, maksudnya hari Raya Idul Adha itu, ke-12, malam hari pertama Tashrik tanggal 11, dan ke-13, hari ke-12, atau 2 malam bagi yang terburu-buru, yaitu malam ke-11 dan malam ke-12. Yang keenam, melontar ketiga jumrah setelah tergelincirnya matahari setiap hari selama hari-hari Tashrik yang 3 itu, 11, 12, 13. Atau yang 2 hari tersebut, kalau orang cuma mau sampai tanggal 12 saja. Catatannya, dalil-dalil kewajiban-kewajiban tersebut adalah perbuatan Nabi SAW yang mana beliau telah menegaskan dalam sabdanya, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1297. Juga sabda Nabi SAW, "Hujju kama ra'aitumuni ahujj." Berhajilah kalian sebagaimana kalian melihatku berhaji. Hadis ini disebutkan dalam kitab As-Sahih. Juga sabda Nabi SAW, "Kifu ala masya'irikum fa innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim." Berdirilah kalian pada masyair kalian. Masyair maksudnya tempat-tempat ini ya, Mina, Arafah, Muzdalifah, karena sungguhnya kalian berada di atas salah satu jejak bapak kalian Ibrahim. Ini riwayat Tirmidzi nomor 883 dan dihasankan oleh beliau. Ini semua kewajiban-kewajiban wukuf ya. Jadi bernyambung, tersambung antara Arafah dengan Muzdalifah. Poin B-nya, sunnah-sunnah wukuf. Yang pertama, keluar menuju Mina pada hari Tarwiyah. Masih ingat tadi Tarwiyah ya? Yaitu pada hari ke-8 Zulhijjah. Dan bermalam di sana pada malam ke-9-nya. Serta tidak keluar dari Mina kecuali setelah terbitnya matahari sehingga bisa melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Jadi maksudnya mulai masuk hari Tarwiyah duha, berarti mulai duhur asar, maghrib isya, subuh tanggal 9, sholat di Mina, kemudian baru menuju ke Arafah. Jadi 5 waktu sholat itu sholatnya di Mina. Yang kedua, berada di Namirah. Setelah tergelincirnya matahari serta melaksanakan sholat duhur dan asar secara jamak dan qasar bersama imam. Namirah nama masjid ya. Ada masjid di situ ya. Di Arafah itu. Tapi ini tidak harus. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah Arafah dan aku wukuf di sini. Tapi semua padang Arafah adalah tempat wukuf. Tentu kalau semua jemaah haji sholat di masjid ini tidak mampu, tidak nampung. Dan tidak semua orang tahu untuk kembali ke kemahnya. Makanya sudah difatwakan oleh para ulama, boleh sholat di kemah masing-masing. Nah, umumnya semua, hampir semua kemah itu sholat berjamaah. Ya, dengan jemaahnya masing-masing. Gitu. Yang ketiga, mendatangi tempat wukuf di Arafah setelah melaksanakan sholat duhur dan asar bersama imam yang dilanjutkan dengan wukuf sambil terus berzikir dan berdoa hingga terbenamnya matahari. Maksudnya tadi dari Namirah kalau habis sholat, carilah tempat dimanapun wukuf. Wukuf itu duduk. Duduk atau berdiri sambil berdoa, berzikir. Ya. Yang keempat, menunda pelaksanaan sholat maghrib hingga mencapai Muzdalifah. Lalu sholat maghrib dan isya secara jamak takhir. Tadi saya jelaskan itu. Jadi kalau dari Arafah kita jalan nanti begitu tiba matahari, terbenam matahari, kita jalan menuju ke Muzdalifah. Sholat maghrib isya di jamak takhir, diterlambatkan. Ini sunnah. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, ya, saya pernah menghadapi satu keadaan waktu bimbing haji itu di mana padat sekali. Jadi bus dan kendaraan itu tidak jalan sampai berjam-jam. Karena Mina, Arafah sama Muzdalifah itu 2 lokasi yang berdekatan. Sehingga jemaah yang sudah mampir di Muzdalifah itu pada parkir-parkir, itu parkirnya sampai ke Arafah. Jadi Arafah ini enggak bergerak-bergerak. Nah kalau pada saat itu misalnya antum sudah sampai jam 10 malam, jam 11 malam belum meninggalkan Arafah, sholatlah di situ maghrib isya. Yang penting jamak takhir. Sunnahnya di takhir, diterlambatkan nanti di waktu isya. Yang kelima, wukuf dengan posisi menghadap kiblat sambil berzikir dan berdoa di Masyair Al-Haram atau ada tempatnya itu Bukit Kuza namanya, hingga fajar menyingsing. Sebenarnya ini bukit bukan harus datang ke sana, tetapi waktu Nabi SAW pas ada di sana, beliau berkhemah di sekitar itu ya. Itu sangat sulit untuk mencari titik itu sekarang ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku wukuf di sini dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf ya. Dan sekarang sudah diatur karena jemaah haji sampai jutaan orang, sudah diatur ada nomor-nomor kemahnya kita, ya. Kita enggak bergabung sama orang-orang lain gitu. Yang keenam, berurutan dalam pelaksanaan melontar jumrah Aqabah, menyembelih, mencukur dan tawaf ifadah. Ini sudah saya jelaskan semua tadi, jumrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah, menyembelih juga di 10 Zulhijjah, mencukur tahallul, dan kalau mau lengkapkan tawaf ifadah yang bisa menghalalkan juga hubungan suami istri, ya. Yang ketujuh, melaksanakan tawaf ifadah pada hari nahar sebelum terbenamnya matahari. Ya, hari nahar maksudnya hari raya Idul Adha. Walaupun tawaf ifadah difatwakan ulama boleh dikerjakan sampai akhir hari tasyrik, tanggal 13, ya. C, adab-adab wukuf. Yang pertama, bertolak dari Mina pada pagi hari ke-9 menuju Namirah dengan melalui jalur dhob sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Tentu ini jalur sekarang sudah tidak semudah itu bisa dijangkau, ya, karena zaman sekarang sudah dibuat jalan-jalan raya. Ini dulu yang Nabi SAW lewati dikenal dengan jalur dhob. Dhob itu model seperti biawak, ya, disilakan dengan seperti itu karena padam pasir zaman dulu, ya. Tapi ini beliau tulis sesuai dengan ada riwayat yang menjelaskan kalau Nabi SAW turun melalui jalur dhob. Kemudian yang kedua, mandi sebelum tergelincirnya matahari untuk wukuf di Arafah. Hal ini disyariatkan termasuk bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi kalau tanggal 8 hari tarwiyah kita masuk ke Mina tadi, ya, kemudian kita nginap di Mina, besoknya pada saat mau ke Arafah mandi dulu dengan niat mandi untuk wukuf, ya. Ini sunnah. Yang ketiga, wukuf di tempat wukufnya Rasulullah SAW. Di batu cadas besar yang terhampar di bagian Bukit Rahmah yang berada di tengah-tengah Arafah. Jadi ada bukit dikenal Bukit Rahmah. Nabi SAW dulu berkemah di situ, sekitar situ. Tapi itu sangat padat, ya. Kalau kita mungkin jalan dan tahu jalan untuk datang ke sana lalu kita pulang mungkin. Tapi kalau tidak, saya sarankan terutama orang-orang kita yang tidak mengerti bahasa Arab gitu kan. Udah bergabung saja sama kelompoknya di kemah karena itu juga sudah masuk Arafah. Jadi ini adabnya, ini sunnahnya. Gitu. Jadi sekaligus saya luruskan, ya, Bukit Rahmah ini banyak dikultuskan oleh orang-orang kita. Dianggap kalau pergi Bukit Rahmah itu bisa ketemu jodohnya. Gitu. Sehingga pasti masuk ke atas tulis-tulis. Itu prasasti yang dibuat oleh Saudi seperti pilar begitu, ya, monumen. Tapi tidak ada tulisan apa-apa. Hanya memberikan gambaran kalau ini bukit, inilah Bukit Rahmah yang Nabi pernah wukuf di sekitarnya. Tapi itu bukitnya kecil dan tidak ada sunnah untuk naik ke atas. Tapi orang kita suka naik ke atas kemudian tulis-tulis. Namanya dia sama nama orang yang dianggap jadi jodohnya. Dengan dia berpikir akan seperti itu. Padahal tidak benar semua. Mau menikah lamar, kenapa tulis? Pakai akal sehat ini, ya. Tulis-tulis biar 1000 nama ditulis, tidak melamar, tidak nikah-nikah. Yang keempat, banyak berzikir dan berdoa sambil menghadap kiblat di tempat wukuf hingga terbenamnya matahari. Terutama tadi saya bilang lepas asar sampai terbenam matahari, ya. Yang kelima, bertolak dari Arafah menuju jalur Ma'zimain. Bukan jalur dhob. Jadi maksudnya kalau jalur tadi yang pertama datang ke sana, maka sekarang diubah jalur pulangnya. Yang dilalui saat kedatangan. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah datang melalui satu jalur dan pergi melalui jalur yang lain. Jadi ini pemerintah Saudi sudah atur itu sebenarnya. Jalur yang tadi kita pergi itu diubah. Pada saat pulang kita ubah di jalur-jalur yang berbeda. Yang keenam, tenang dan tidak tergesa-gesa dalam berjalan. Ini yang saya bilang tadi, nikmati ibadah itu. Coba nikmati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW atau sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, alaikum bis-sakinah fa innal birra laisa bil-idha'. Hai manusia, hendaklah kalian tenang karena kebaikan itu bukan dengan ketergesa-gesaan. Dan ini hadis diriwayatkan Ahmad nomor 21239. Yang ketujuh, banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini sudah kita pelajari di awal-awal bab haji kita. Selama perjalanan atau di perjalanan menuju Mina, Arafah, Muzdalifah dan Mina lagi hingga melontar jumrah Aqabah. Kemudian yang kedelapan, mengambil 7 kerikil dari Muzdalifah untuk melontar jumrah Aqabah. Tapi ini tidak harus dari Muzdalifah, ini sunnahnya, ya. Ya, kalau kita sempat ambil di Muzdalifah silakan. Besoknya hari Idul Adha kita melontar. Tapi kalau lupa kita bisa ambil di mana saja insyaallah. Ya. Yang kesembilan, beranjak dari Muzdalifah setelah fajar menyingsing dan sebelum terbitnya matahari. Maksudnya tadi kan tanggal 8 kita di Mina, nginap, besok paginya kita masuk ke Arafah, sampai terbenam matahari kita ke Muzdalifah. Nah Muzdalifah ini sunnahnya kita tinggal sampai menjelang subuh. Kata beliau, beranjak dari Muzdalifah, habis itu kita tinggalkan hari raya Idul Adha Muzdalifah setelah fajar menyingsing dan sebelum terbitnya matahari. Maksudnya pas habis subuh atau sebelum subuh gitu. Yang ke-10, mempercepat jalan di Batni Muhassir dengan mempercepat lari tunggangannya atau menekan pedal gas kendaraan sekitar cepatnya lemparan batu jika tidak khawatir menimbulkan bahaya. Tentu ini Syekh Abu Bakar rahimahullah menukir riwayat itu. Kalau Nabi SAW pernah turun melewati sebuah jalan di situ, itu agak cepat dibandingkan jalur yang lain. Maka ingin dinukil sunnah ini. Tapi ini bukan keharusan tentunya. Yang ke-11, melontar jumrah Aqabah antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya. Ini di hari Idul Adha tadi, saya bilang melontar ya. Yang ke-12, mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran kerikil kecil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ambil atau Allahu Akbar. Ambil kerikil kecil, kecil. Jangan batu besar ya. Cukup yang kecil saja. Yang ke-13, langsung menyembeli hadyu atau hewan kurban atau menyaksikan penyembelihannya dengan mengucapkan Allahumma hada minka wa ilaika, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Ya Allah, inilah darimu, ini darimu dan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku sebagaimana telah engkau terima dari Ibrahim kekasihmu. Ini diucapkan setelah mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Jadi menyembeli maksudnya. Tentu umumnya kalau travel-travel itu udah di para jemaah supaya tidak merepotkan untuk pergi ke tempat sembelihan. Maka mereka sudah menyetor ke travel-travel yang akan mengeksekusi nanti itu. Ya. Karena memang untuk hadir di tempat penyembelihan di Mina itu sangat ramai, padat sekali. Ya. Apalagi kalau sampai terpisah dan tidak bisa di lokasi itu tidak bisa jalan bus, ditutup. Banyak jalan ditutup. Jadi jalan kaki, ada jemaah yang kadang-kadang tidak tahan gitu kan. Dan yang penting intinya menyembelih, walaupun bukan kita sendiri yang melakukan itu. Ya. Yang ke-14, memakan bagian dari hadyunya. Artinya kalau bisa, minta sebagian dagingnya. Kalau bisa, kalau enggak jangan dipaksakan, biar dibagikan kepada orang miskin. Karena Nabi SAW memakan hati hewan kurbannya dan hadyunya. Ya. Tapi di sini tentu tidak harus sepertiganya ya. Boleh, tetapi itu bukan keharusan. Yang ke-15, berjalan kaki menuju tempat pelontaran ketiga jumrah pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Jalan kaki melontar, kecil, sedang, besar. 7 butir, 7 butir, 7 butir. Yang ke-16, mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran kerikil. Dan mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, wa sa'yam mashkura, wa dhanban maghfura. Jadi yang ke-16 mengucapkan Allahu Akbar pada setiap lontaran kerikil dan mengucapkan Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, ya Allah jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur, maksudnya yang diterima, wa sa'yan mashkura dan sa'i yang disyukuri, maksudnya diberikan pahala, wa dhanban maghfura dan dosa-dosa yang diampuni. Ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang ke-17, berdiri untuk berdoa sambil menghadap kiblat setelah melontar jumrah pertama dan kedua tanpa yang ketiga. Karena pada yang ketiga tidak disunnahkan berdoa padanya. Sebab Nabi SAW hanya melontarnya lalu beranjak. Jadi kan tadi melontar itu jumrah dan kita tidak katakan melontar syaitan. Karena tidak ada syaitan di situ. Ya. Waktu di zaman Nabi Ibrahim AS mau menyembeli Ismail, memang ada syaitan yang menggoda Ibrahim untuk supaya tidak menyembeli Ismail. Lalu dilemparlah dengan 7 butir kerikil syaitan tersebut oleh Ibrahim AS. Maka menjadi perintah dalam agama. Tapi bukan berarti sekarang ada syaitannya. Maka melontarnya di situ. Dan pada saat kita selesaikan hari nahar itu melontar cuma satu kali. Bisa berdoa. Besoknya 11, besoknya lagi 12, besoknya lagi 13. Di sini kita melontar kecil, sedang, besar. Tiga-tiganya. Dan sunnahnya yang pertama, yang kedua berdoa. Yang ketiga tidak berdoa lagi. Langsung pulang. Karena begitu Nabi SAW contohkan. Kemudian selanjutnya yang ke-18, melontar jumrah Aqabah dari dasar lembah dengan posisi menghadap ke arahnya, sementara Ka'bah di arah kirinya dan Mina di arah kanannya. Tentu ini sudah diatur seperti itu tiangnya ya. Kalau kita tempat jumrah sudah kita tinggal Bismillah Allah melontar. Karena posisi ini sudah diatur oleh pemerintah Saudi begitu keadaannya. Mina akan berada di sebelah kanan, Ka'bah di sebelah kiri, gitu kan. Yang ke-19, ucapan saat bertolak dari Mekah. Itu ada putot nomor 1201. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya adalah segala kerajaan dan miliknya segala pujian. Dan dialah maha kuasa atas segala sesuatunya. Kemudian kita membaca ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah. Wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahda. Kami kembali dengan bertaubat. Ini pada saat kita sudah mau pulang. Kita sudah mau pulang, ya, sudah mau meninggalkan lokasi haji. Kebanyakan jemaah haji setelah tanggal 12 tadi mereka sudah ke bandara Jeddah pulang. Ada yang hampir tanggal 13 pulang gitu. Apalagi yang hari-hari sekarang sudah mulai ada yang berangkat, ya. Ini biasanya mereka masuk ke Madinah dulu, ya. Karena masih jauh musim haji kan, mereka masuk ke Mina, maka setelah selesai haji mereka sudah tidak ke Madinah lagi, mereka langsung pulang. Nah, orang kalau pulang disunnahkan, ini termasuk sunnah juga dibaca kalau kita pulang dari safar, ya. Aibuna, kami kembali dengan bertaubat, kami kembali, taibuna, dengan bertaubat, abiduna li rabbina, dengan beribadah kepada Tuhan kami, hamidun, dengan memuji-muji Tuhan kami. Sadaqallahu wa'da, Allah telah benar dengan janjinya. Wa nasara 'abda, dan telah memberikan membela hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hazama al-ahzaba wahda, dan telah menghancurkan golongan-golongan musuh sendirian, pasukan Ahzab tentunya. Demikian ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat meninggalkan Mekah. Nah, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan dua poin di sini, ya. Materi yang ke-8, masalah tertahan, yakni terhalangi untuk memasuki Mekah atau wukuf di Arafah, baik itu karena ada musuh, karena sakit, atau halangan-halangan lainnya yang tidak bisa dihindari. Bagi yang tertahan wajib menyembelih seekor domba atau sapi atau unta di tempat tertahannya, atau mengirimkannya ke Mekah jika memungkinkan, lalu bertahallul dan dari ihramnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 196, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Dan jika kalian terkepung, terhalangi oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Jadi maksudnya antum sudah niat pergi haji. Dalam perjalanan ini insya Allah tidak terjadi, tapi kalau terjadi peperangan, ya, seperti pernah terjadi di tahun 90 pada saat Irak menyerang Saudi, ya, dikenal dengan Perang Teluk. Ya, ini tidak tahu bujang-bujang sudah lahir belum tahun 90. Jadi pada saat itu terjadi Perang Teluk, kami masih mahasiswa di sana, itu seringkali malam hari ada peringatan sirine di Saudi karena ada penyerangan rudal gitu kan dari Irak. Nah, biasanya ada pesawat-pesawat yang sudah berangkat itu kembali, dia turun ke negara terdekat, khawatir kena rudal itu. Ini termasuk dalam masalah ini. Kalau satu orang lewat darat, tiba-tiba terjadilah sesuatu, ya. Jadi peperangan terjadi, ada perampokan terjadi, apalah, sakit tiba-tiba, enggak bisa lanjutkan perjalanan, harus pulang ke negaranya kembali, maka karena dia sudah niat dan sudah ihram, maka dia berkurban. Baik di lokasi itu atau dia mengirim biaya untuk berkurban di Mekah. Ini namanya tertahan, ya. Makanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita sedang niat haji dan umrah, labbaik Allahumma umratan kalau umrah, dan labbaik Allahumma hajjan kalau haji, maka kita disunnahkan membaca famahalli haitsu habastani, ya. Dan tempatku nanti membuka baju ihram ini di tempat yang engkau menahanku, ya Allah. Ini terjadi pada Nabi SAW di kesepakatan Hudaybiyah. Waktu sudah mau masuk umroh ke Mekah, ditahan oleh orang-orang Quraisy, gak bisa masuk. Tahun depan baru bisa. Maka solusinya adalah untuk membuka ihram, Nabi SAW suruh sembelih. Semua hajju disembelih. Ya, walaupun pada saat itu sahabat lagi semangat-semangatnya untuk masuk menyerang Mekah. Tapi akhirnya mereka menyembelih hajju dan mereka kembali ke Madinah. Ini namanya tertahan. Allahu a'lam. Sampai sini insyaallah tema kita, karena sudah menjelang jam 9 malam. Jadi materi ke-9, materi ke-10 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.